Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, di kajian lalu kita telah membahas bab kun lil yatimi ka abir rahim, jadilah kamu terhadap anak yatim itu seperti ayah yang penyayang, seperti ayah kandung ataupun ayah yang penyayang. Kemudian setelah bab itu, Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan bab fadlul mar'ati idza tasabbarat ala waladiha walam yatazawwaj, bab keutamaan seorang wanita apabila dia sabar terhadap anaknya dan dia tidak menikah setelah itu. Bab ini terkait dengan seorang janda, apakah dia berpisah dengan suaminya karena berpisah hidup ataukah berpisah karena meninggal. Dalam masalah ini Khofiddin, jika wanita tersebut mendidik anaknya dengan sabar dan dia tidak menikah setelah itu, dia fokus terhadap anak-anaknya, fokus untuk memenuhi kebutuhan anaknya, sandang, pangan, papan, dan termasuk juga pendidikan, tarbiyah anaknya, maka dia mendapat sebuah keutamaan. Ini bagi seorang wanita yang sudah tidak punya suami. Bukan yang belum bersuami, dia sudah punya suami dan dia sudah punya anak dan dia sabar terhadap anak-anaknya tersebut, tidak menikah lagi. Fokus dia terhadap anaknya. Apa keutamaannya? An Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dia berkata, anna wa imra'atun syafa'u khaddaini, aku dan wanita Saf'a'u khaddain, wanita yang pipinya hitam itu, imra'atun a'immit min a'immit min zaujiha, yaitu wanita itu adalah wanita a'immat a'immat ya a'immat min zaujiha, yaitu wanita yang meninggal suaminya, fasabarat ala waladiha, dan dia sabar mendidik anaknya, kahataini fil jannah, seperti ini nanti di surga. Ikhwah, hadis ini menceritakan yaitu seorang wanita single parent yang mendidik anaknya dengan sabar, tidak menikah lagi. Berarti seorang istri apabila meninggal suaminya dan punya anak, berarti dia sedang mengasuh anak yatim. Sedang mengasuh anak yatim. Walaupun anaknya tersebut adalah anak kandungnya sendiri. Karena pada hakikatnya seorang ibu tidak bertanggung jawab menafkahi anaknya. Yang bertanggung jawab adalah ayahnya. Seandainya mereka berpisah hidup, cerai misalnya, dimanapun tuh anak, baik dengan ayahnya maupun itu anak bersama ibunya, maka si ayah tetap tidak terlepas dari tanggung jawabnya mendidik ataupun menafkahi anaknya. Kita lihat orang-orang yang bercerai, rumah tangga yang bercerai, banyak di antara mereka ketika si istri membawa anaknya atau si anak memilih hidup bersama ibunya, itu si ayah seolah-olah merasa tidak bertanggung jawab atau berlepas tangan terhadap anaknya tersebut. Ini keliru. Ingat ikhwatiddin, istri bisa mantan, anak tak bisa mantan. Ya, istri bisa pisah, bisa diputus, tapi anak tidak bisa diputus. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sang istri ternyata yang sebagai single parent dia harus mendidik anaknya, harus menafkahi anaknya, maka dia kata Rasulullah kahataini yaumal qiyamah, seperti ini nanti di hari kiamat. Maka ini merupakan kabar gembira bagi para janda-janda yang ditinggal suaminya atau ditinggal mati suaminya dan dia terus mengasuh anaknya dan dia bersabar untuk itu. Ya, ini keutamaan seorang ibu yang posisinya sebagai single parent. Tapi ikhwatiddin, hadisnya dhaif. Jadi enggak jadilah kabar gembira bagi janda ini. Hadisnya dhaif. Makanya Syekh Albani menggabungkan hadis ini dalam kitab Dhaif Adabul Mufrad. Dhaif Adabul Mufrad. Kumpulan hadis-hadis dhaif yang dari kitab Adabul Mufrad. Berarti bagi seorang janda tetap dia dianjurkan untuk menikah lagi. Demikian ikhwatiddin. Dianjurkan tetap menikah lagi. Allahu alam bissawab. Apalagi zaman sekarang ini kalau sudah yang namanya janda itu selalu mengusik para tetangga. Kalau ada janda menjadi tetangga, itu biasanya para istri merasa terusik. Kalau jandanya tersebut ternyata janda kembang. Kalau gak kembang sih gak mungkin, gak ada masalah. Tapi kalau dia sempat jadi kembang, ini biasanya bisa mengusik. Oleh karena itu ikhwatiddin, sering sekali di tengah masyarakat kita konotasi janda itu tidak bagus. Oleh karena itu, jadilah seorang janda yang solehah, atau segeralah menikah, mencari pasangan yang baru. Baik, Hafidzin. Kita lanjutkan yang bab yang berikutnya. Bab adabul yatim, bab adab terhadap anak yatim. An Syumaisah al-Ataqiyah, dari Syumaisah al-Ataqiyah, qalat, dia berkata, dzukira adabul yatim inda Aisyah. Mereka menyebut-nyebut tentang adab anak yatim terhadap anak yatim di dekat Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, beliau mengatakan, inni la adribul yatima hatta yambasita. Aku pernah mukul anak yatim sampai dia guling. Sampai dia berguling. Artinya, biasanya anak itu kalau dipukul dan dia rasa sakit, dia mulai beraksi. Dia akan berguling-guling, menunjukkan protesnya kenapa dia harus dipukul. Dan Aisyah radhiyallahu anha memukul, ya, memukul. Dan si anak pun berguling-guling karena dia pukul. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya boleh memukul anak yatim. Sebagaimana hadis yang lalu yang telah kita bacakan, isna' ma bihi ma tasna'u biwaladik. Silahkan kamu bersikap sebagaimana kamu bersikap kepada anak-anakmu. Idrib ma tadribu waladak. Silakan kamu pukul akibat satu perkara yang biasa kamu pukul juga anak tersebut. Kalau anakmu kamu pukul karena satu perkara tersebut, anak yatim silakan juga pukul seperti itu, sama, tidak ada masalah. Jadi dalam dua hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam mengasuh anak yatim tidak terlarang kita itu memukul mereka, sebagaimana kita dalam mendidik anak kita, dalam meluruskan adab anak kita, boleh kita memukulnya. Sama dengan istri, sebagaimana istri untuk mendidiknya, meluruskan adabnya agar tidak menjadi istri yang durhaka, boleh memukulnya, tidak ada masalah, ya, selama sudah menjalani tahapan-tahapan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dinasihati dengan lembut. Jika tidak mempan, maka pisah ranjang. Enggak mempan juga boleh dipukul. Hanya saja adab dalam memukul itu, ya, ataupun dalam memukul itu ada aturan. Enggak sembarangan memukul. Yang pertama, la tadribul wajah. Tidak boleh pukul wajah. Apapun ceritanya, tidak boleh pukul wajah. Apakah tampar, uppercut, huk kiri, huk kanan, ya, tidak dibolehkan. Cubit boleh. Cubit pipi. Boleh enggak? Mencubit pipi. Ikhwafiddin, kalau dia sampai biru enggak boleh. Ih, oh gitu. Biru seminggu di sini. Udah, enggak boleh. Kenapa? Karena meninggalkan bekas. Walaupun cubit itu bukan pukul, tetapi dalam Islam wajah ini memang sangat dihindari. Jangan sampai dia itu dirusak. Ya. Jangan sampai dirusak. Oleh karena itu, terutama bagi anak perempuan, peliharalah yang namanya wajah. Jangan sampai wajah itu menjadi tempat saling cakar-cakaran. Buruk jadi wajahnya, ikhwatiddin. Ternyata Islam dalam masalah ini dibandingkan bahagian tubuh yang lain itu sangat menjaga yang namanya wajah. Karena wajah itu merupakan tempat yang paling terhormat. Tempat yang paling terhormat di jasad kita. Beda halnya dengan orang Indonesia. Orang Indonesia yang dihindari adalah apa? Kepala. Dipegang kepala, marah, dipitrah nih tiap tahun katanya. Ya kan? Padahal tidak ada hukumnya masalah kepala. Beda halnya dengan orang Arab yang enggak boleh dipegang buntutnya, pinggulnya. Kalau antum pegang pinggulnya, wuih, bisa marah sejadi-jadinya. Kalau orang Indonesia dipukul pantatnya, enggak masalah kali. Gitu. Tapi coba kepala, dia akan marah. Antum toyor begini kepalanya, marah. Tapi kalau wajah enggak. Itu dia. Dalam Islam bukan kepala, bukan pinggul, tapi yang sangat dijaga adalah wajah. Pertama, tidak boleh memukul wajah. Yang kedua, jangan sampai memukul sampai patah tulang. Dipukulnya istrinya, patah lehernya. Oh, itu bahaya sekali. Ya. Atau dipukulnya kaki istrinya, patah tulang keringnya. Itu kan berarti pemukulan yang sudah sangat kuat sekali, enggak dibolehkan. Tapi gimana Ustadz kalau patahnya tulang kelingking? Gak boleh. Ya. Kalau sudah menimbulkan cedera, maka tidak dibolehkan. Yang ketiga, la yadribu yadurru bihi wa la yatahammalu alaih. Tidak boleh memukul dengan pukulan yang tidak sanggup dia tahankan. Ada ikhwatiddin, kalau saya masih ingat dulu waktu sekolah dulu lah. Itu sering kawan-kawan yang kena pukul, memang tidak cedera, tapi sakitnya luar biasa. Pukul pakai tangan, pakai rotan. Itu dia. Kalau sudah sakit marah gurunya begini nih. Ini dia. Masih ingat antum ya? Iya. Oh iya, saya kena pukul dulu. Saya enggak. Saya menceritakan teman saya. Begini, jadi pucuk jarinya. Ikhwatiddin, menghukum boleh, tapi jangan sampai hukuman yang dia tidak sanggup untuk tidak sanggup untuk membebaninya, atau tidak sanggup dia sabar dengan sakit seperti itu. Atau hukuman-hukuman yang lain, misalnya push up 250 kali, masya Allah, itu kan ikhwatiddin penyiksaan namanya. Walau nggak ada yang cedera, push up nggak ada yang cedera, juga tidak patah tulang, paling ototnya lah kejang-kejang nanti. Kalau sudah selesai push up, makanya ada tiga. Pertama, tidak boleh pukul wajah. Tidak boleh sampai mematahkan tulang, tidak boleh sampai dengan hukuman yang tidak sanggup dia derita. Tambah satu lagi, pukulan tidak boleh yang menimbulkan bekas. Tidak boleh pukulan menimbulkan bekas. Kalau ada orang tua atau guru memukul muridnya atau mukul anaknya sampai menimbulkan bekas, maka dia telah menzalimi itu anak. Misalnya pukul pakai rotan, berbirat. Ya, berbirat. Maka enggak dibolehkan. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Kita lanjutkan. Siapa anak yatim yang dipelihara oleh Aisyah radhiyallahu anha? Siapa anak yatim yang dipelihara oleh radhiyallahu anha? Dia adalah keponakan-keponakannya. Ya, keponakan beliau. Artinya ikhwatiddin, kalau antum punya family, keponakan yang memang anak yatim, maka dia lebih baik antum asuh ketimbang anak-anak yatim yang tidak ada hubungan kerabat. Itu dia. ya. Kalau memang kepingin mengasuh anak yatim, carilah anak yatim carilah anak yatim yang memang dari kerabat kita. Kita akan dapat dua pahala, yaitu pahala apa namanya, pahala menyambung satu rahmi dan pahala mengasuh anak yatim. Selanjutnya, babu fadli man mata lahul walad. Bab keutamaan mereka yang memiliki anak kecil yang meninggal dunia. Tentunya jika memang orang tua ini orang tua yang ridho dengan hal tersebut, bukan orang tua yang apa namanya, bukan orang tua yang tidak ridho karena meninggalnya anak itu merupakan salah satu musibah ataupun ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, dia akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Faman sakhita, dan barang siapa yang jengkel dengan cobaan tersebut, falahu sukht, fa'alaihi sukht, maka dia juga mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah ini, orang tua meninggal anaknya yang masih kecil, apa keutamaannya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal walad, fatamassuhun nar illa tahillatal qasam. Tidaklah salah seorang kaum muslimin yang meninggal anak kecilnya 3 orang lantas dia dijamah ataupun lantas dia dibakar oleh api neraka. Artinya tidak akan pernah seorang muslim yang meninggal 3 orang anak kecilnya yang dijilat oleh api neraka. Artinya dia tidak akan terkena api neraka. Illa tahillatal qasam, kecuali sumpah yang pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala firman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu surat Maryam. Tidaklah di antara kalian illa wariduha, pasti nanti akan melewati api neraka. Pasti akan melewati api neraka. Artinya siapa saja, baik orang muslim, orang kafir, orang soleh, orang fasik, dia akan melintas di atas api neraka, di atas sirat. Sudah? Setakwa apapun dia, dia akan melintas di atas neraka. Jadi kalau sudah di atas api neraka, otomatis sedikit banyak dia akan merasakan panasnya. Itulah dia. Jadi dia tidak berarti masuk surganya itu tidak melalui neraka. Artinya langsung lompat gitu ke surga, enggak. Tetap dia akan melintas di atas api neraka. Sebagaimana dalam hadis, ada yang kecepatan bagaikan kilat, sus. Ada yang bagaikan angin, ada bagaikan kuda yang cepat. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terkadang terjatuh, kadang-kadang jatuh bangun, begitu. Tapi semuanya pasti akan melintas di atas api neraka. Demikian. Termasuk orang ini. Orang ini, dia tidak akan, maksudnya orang tua yang punya 3 orang anak kecil yang meninggal, dia tidak akan terkena api neraka, kecuali ya tadi itu, ketika dia melintas, dia merasakan panas-panasnya api neraka. Begitu. Tapi tidak sampai dia dijilat dan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu yang dikatakan illa tahillatal qasam. Qasam itu artinya sumpah. Dikarenakan memang sudah sumpah Allah, ketentuan Allah, setiap orang harus melintas di atas api neraka. Baik, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata walul 'abdi," apabila meninggal anak dari seorang hamba, qala Allahu lil malaikah, malaikat akan berkata, Allah akan berkata kepada malaikat, qabattum walada 'abdi, apakah kalian sudah mencabut nyawa anak hambaku? Fayaqulun, malaikat mengatakan, na'am, iya ya Allah, sudah kami cabut. Kemudian fayaqulun, Allah mengatakan lagi, qabattum fu'ada, qabattum thamarata fu'adi, kalian sudah mengambil anak yang sangat mereka kasihi? Fayaquluna na'am, malaikat mengatakan, iya, kami sudah cabut nyawanya. Fayaqulullah, lantas Allah mengatakan, Famada fa'ala, apa yang dia lakukan? Atau famada qala abdi, apa yang dikatakan hambaku? Artinya, di saat kalian mengambil anaknya, kasih sayangnya, kalian cabut nyawanya, apa yang mereka ucapkan? Fayaqulun, malaikat mengatakan, mereka yahmidillah wastarja'a hamidak, hamidaka wastarja'ak, dia mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, lantas Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ibnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku tersebut satu rumah di surga, wasammu baital hamdi, mereka dan namakan dengan nama rumah alhamdu. Jadi rumah hamdu bagi orang tua yang meninggal anaknya dan dia ridho dengan itu. Ketika meninggal anaknya, dia katakan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga, namanya surumah hamdu, baitul hamdi, rumah alhamdu. Demikian. Tapi ikhwatiddin, dalam mengamalkan ini juga tengok situasi ya. Karena kalau gak tahu, masyarakat kita gak tahu, misalnya istri antum lah gak tahu, bang, anak kita meninggal bang, alhamdulillahi inna, wih, alhamdulillah bang bilang, suka kali abang mama, anak kita mati, dia gak tahu. Dikiranya alhamdulillah itu kalau hanya mendapatkan nikmat. Ternyata dalam kondisi ini juga kita boleh mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Demikian. Demikian juga kalau ada berita anak teman antum meninggal, antum jangan ucap alhamdulillah kuat-kuat depan dia, karena dia nanti tersinggung. Akhi, anak saya meninggal, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nanti dia salah memahami. Karena ucapan alhamdulillah itu selalu kita konotasikan untuk hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Itulah baru alhamdulillah. Kalau ini tidak, kalau ini jarang orang mengucapkan alhamdulillah. Dalam hadis yang lain ikhwatiddin, yang dilafazkan dalam kitab sahih, la yamutu li muslimin salasatun min walad fayalajun nar, tidak akan pernah ada seorang muslim yang meninggal anaknya 3 orang lantas dia masuk neraka. Tidak akan pernah ada. Artinya dia tidak akan masuk neraka. Dalam hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan atat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisabi, bahwasanya seorang wanita datang kepada Nabi membawa anak kecilnya. Faqalat, dia berkata, ud'ullaha lahu, ya Rasulullah, doakanlah anak saya ini. Faqad dufintu thalathah, karena anakku sudah 3 orang yang meninggal. Jadi ini sangat sedih ya wanita ini. Ini anak keempatnya, mungkin lagi sakit. Atau mungkin dia khawatir, anak dia sudah 3 orang meninggal, ini keempat bagaimana kira-kira. Oleh karena itu dia mohon kepada Rasulullah supaya doakan kepada Allah agar anaknya ini sehat walafiat sampai besar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtadaratil bihidharis syadid minan nar. Sungguh kamu sudah membuat benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Benteng, dinding, ataupun pembatas yang sangat kokoh dari api neraka. Kamu tidak akan dibakar oleh api neraka. Itu artinya. Kemudian selanjutnya, An Khalid Al-Abasi qala, dia berkata, mata ibnun li, anakku meninggal. Fawajadtu alaihi wajdan syadid, dan aku merasakan kesedihan yang bersangatan. Menamaida ikhwatiddin. Anak-anak itu kan ketika dia lahir, kemudian ketika dia sangat lucu-lucunya. Di saat itu memang rumah kita itu rumah yang sangat ramai dengan anak-anak. Ya. Ramai dengan anak-anak. Kita sebagai orang tua tidak pernah bosan dengan anak-anak kita. Bahkan apalagi ibunya. Itu anak bau ompol, sudah jelas bau ompol tetap dicium. Padahal dia tahu bahwasanya anaknya lagi amis. Begitulah posisi orang tua terhadap anaknya. Ya. Dalam kondisi seperti itu dia meninggal. Makanya sahabat ini Khalid Al-Abasi merasa sangat sedih. Sangat sedih. Pernah kejadian pada Talhah. Talhah menikah dengan Ummu Sulaim. Kemudian punya anak. Anaknya sakit. Setiap kali Talhah pulang, yang pertama ditanya, gimana dengan anak kita? Sudah sehat? Masih. Setiap kali pulang, pokoknya kalau dia pergi ke masjid, pulang nanya. Setiap kali keluar rumah, pulang nanya. Yang ditanya anaknya, gimana dengan anak kita? Gimana anak kita? Hingga suatu hari, ya, hingga suatu hari, si anak ini meninggal dunia. Talhah waktu itu masih di luar. Ketika dia pulang, yang pertama ditanya seperti biasa, anak gimana? Anak kita gimana? Alhamdulillah dia sudah sangat tenang. Lebih tenang daripada hari sebelumnya. Iya, orang meninggal ya tenanglah. Namun tidak dikasih tahu oleh Ummu Sulaim pada waktu itu. Karena dia tahu ini Abu Talhah sangat sayang dengan anaknya ini. Sayangnya luar biasa. Kemudian Ummu Sulaim berdandan dengan secantik-cantiknya. Hingga malam itu Abu Talhah mendekati Ummu Sulaim. Dan akhirnya mereka pun melakukan hubungan intim. Senang pada waktu itu. Ya, bagaikan malam pertama bagi pengantin. Setelah selesai, apa kata Ummu Sulaim? Kalau bahasa kita ginilah, bang, kalau ada orang yang meminjamkan barang kepada kita, kemudian dia minta pulangkan, boleh gak kira-kira kita kata, oh jangan. Ya kata Abu Talhah, ya tidak, gak boleh. Itu kan punya dia. Kalau kita minjam ya pulangkan, namanya punya dia. Kata Ummu Sulaim, bang, anak kita itu kan pinjaman Allah. Dan Allah sudah mengambilnya. Abu Talhah tercenung dia. Gak bisa buat apa-apa. Karena sudah dikunci oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tahu, ini kalau langsung diberitahu, bang, anak kita meninggal, begitu pulang, dia bisa kalang kabut. Makanya para istri kalau terjadi apa-apa di rumah, ya, apakah anak sakit berat atau apalah namanya, atau anak tinggal kelas misalnya qadarullah, begitu suami pulang jangan teriak, belum sampai buka pagar, "Bang, anak kau turun. Anak kau tinggal kelas." Itulah anak abang tuh. Jangan, biarkan lu tenang dia. Apalagi kalau dia meninggal, biarkan tenang dulu, makan dulu begitu. Memang begini ikhafiddin. Karena kriteria wanita cerdas itu begitu. Ingat gak Khadijah? Khadijah ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama, itu kan gemetar Rasulullah, takut. Ya. Ketika pulang, itu Khadijah gak nanya. Khadijah hanya melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah. Zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Wajah Rasulullah pucat, masai. Gemetar banget karena takut. Baru kali ini dia jumpa makhluk seperti itu. Sempat dipeluk 3 kali masalahnya. Coba seorang istri yang gak cerdas, suaminya takut seperti itu, "Ada apa bang? Bilang bang." "Alah bang." Bisa begitu. Ini gak cerdas ini istri. Ya, si suami digitukan, udah kalang kabut, bisa nampar lah kan. "Alah kau diam lah kau dulu." Begitu. Demikian, tenangkan dulu suami, baru setelah itu ditanya. Sama nih Ummu Sulaim juga begitu. Ya ibu-ibu ya, jangan begitu. Baik yang ibu-ibu maupun yang calon ibu-ibu. Kalau ada kira-kira apa namanya yang kira-kira akan membuat gusar suami, termasuk juga uang sekolah, misalnya uang sekolah sudah 2 bulan gak dibayar, mungkin karena seret ekonomi, jangan ketika suami begitu masuk pintu, "Bang, uang anak sekolah kita 3,5 bulan gak dibayar." Wah, itu bisa kalang kabut. Mikir dia, biarkan dulu masuk, mandi gitu, suguhkan makanan apa adanya, baru, "Bang, ada kabar baru loh bang." "Apa itu?" "Bang, sekolah belum dibayar." Kan lebih tenang. "Oh ya, tenang deh, tenang, nanti kita ngutang." Demikian, yang penting kan solusinya ada. Jangan sampai solusinya tak ada, malah marah-marah yang muncul. Namanya juga suami. Suami itu pemimpin rumah tangga. Siapapun dia pasti ada egonya. "Saya ini suami, kenapa gak nanti kamu kasih tahu?" Begitu. Itulah ikhafiddin. Baik. Jadi di situ Abu Thalhah sangat sedih. Ini anaknya. Demikian. Ini seperti Abbasi. Al-Abbasi, dia sedih. Kenapa? Anaknya meninggal. "Wajadtu alaihi wajdan syadidan." Aku rasakan sedih luar biasa. Rasulullah saja ketika anak-anak beliau meninggal. Kan Rasulullah punya anak 6. Semuanya meninggal kecuali satu, yaitu Fatimah. Anak beliau Ibrahim, Qasim. Satu lagi apa ya? Abdullah. Ada 3. Ada 2 atau 3 anak beliau. Ya. Di saat meninggal di saat meninggal anak beliau itu, beliau menangis. Ya, menangis. Bayangkan anak beliau sekian banyak yang hidup hanya satu. Yang meninggal, yang laki-laki meninggal kecil semua. Semua anak-anaknya meninggal sebelum beliau wafat. Kecuali Fatimah. Itulah satu-satunya anak beliau yang wafat setelah beliau wafat. Setahun setelah beliau wafat. Selebihnya anak-anaknya dulu meninggal, termasuk Ruqayyah. Ya. Kemudian Khafiddin sampai Rasulullah meninggal, menangis pada waktu itu. Ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ini air mata apa?" Kata Rasulullah SAW, "Ini air mata kasih sayang." Ya. Air mata kasih sayang. Dan beliau katakan, "Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun." Sungguh kami dengan berpisahnya dengan engkau ya Ibrahim, yaitu sangat merasa sangat sangat sedih. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar apabila orang tua meninggal anaknya nangis, itu hal yang wajar karena itu mata air mata kasih sayang terhadap si anak. Lantas apa boleh kita berdoa supaya kita bisa selamat dari api neraka kita berdoa, ya Allah, ini ada anak saya 3 orang, yang satu umur 2 tahun, atau 3 tahun, 4 tahun, ya Allah, matikan ya Allah mereka ini. Begitu. Boleh enggak kita berdoa seperti itu? Ya Allah, cabutlah nyawa mereka ini satu persatu, ya Allah, 3. Karena masih ada sisa 4. Misalnya, enggak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Kalau kita berdoa seperti itu sama artinya sebagai ungkapan kita tidak sayang kepada mereka. Orang tua yang sayang kepada anaknya pasti tidak akan berdoa untuk agar anaknya cepat meninggal. Semua ingin agar orang tua, semua ingin agar anaknya cepat dewasa. Kemudian qultu ya Aba Hurairah, ma sami'ta min Nabi sallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Kata Abbasi, wahai Abu Hurairah, adakah engkau mendengar satu hadis dari Rasulullah yang bisa menenangkan hati kami dikarenakan kami kena musibah kematian begini? Qala, dia berkata, sami'tu minan Nabi sallam yaqul, aku pernah mendengar dari Nabi sallam bersabda, sigharukum da'amisul jannah, anak-anak kecil kalian itu adalah da'amisul jannah. Da'amis itu ini khafidin, kalau antum melihat air ada kutu-kutu airnya, nah itulah dia. Kalau kutu air ini kan di air ada seperti kutu itu, ya. Dia kan kesana kemari di air itu, tanpa ada yang melarangnya. Demikian juga anak kecil kalian yang meninggal waktu kecil, nanti di surga itu seperti itu, seperti hewan itu. Kemana-mana dia masuk tidak akan ada yang larang. Begitu. Dia masuk ke rumah penduduk surga, gak ada yang larang. Kenapa? Anak kecil. Demikian. Dia masuk kemana? Terserah. Terserah mereka mau ingin masuk kemana, tidak ada yang larang. Itulah kebahagiaan anak kecil, ya, yang meninggal ketika kecil. Demikian ikhwatiddin. Itulah nanti da'amisul jannah. Anak kecil kalian, maksudnya yang meninggal waktu kecil, itu seperti da'amis apa? Kutu, ya. Kita artikan kutu apa namanya? Ya itulah, lebih kurang, ya. Hewan yang di air itu dia. Jadi dia masuk ke surga dengan tanpa ada hambatan, dan dia terserah mau kemana saja dia masuk. Dalam hadis riwayat Muslim, ya talaqqa ahadukum abahu, nanti salah ahaduhum abahu, salah seorang mereka akan bertemu dengan ayahnya, dan auqala abawaihi, ataupun kedua ayahnya, fayakhudhu bi thaubihi, lantas anak-anak ini akan memegang baju ayahnya. Qala akhudhu ana bi sinifati thaubik hadha falaytanaha walaytanaha hatta yudkhilullahu abahul jannah. Artinya ini orang, ini anak kecil itu dipegang, apa namanya, dipegang, dia pegang baju ayahnya. Kan Allah katakan, eh, kalian masuk surga, sudah sana. Allah katakan kepada anak-anak yang meninggal itu kecil, udah kalian masuk surga sana. Kata mereka, enggak mau masuk surga. Kami tunggu bapak-bapak kami. Kami akan menunggu orang tua kami. Jadi akhirnya mereka dapat bapaknya, dipegang bapaknya. Akhirnya kata Allah, udahlah, masuklah bersama bapakmu. Begitulah anak-anak kecil yang meninggal. Demikian ikhwatiddin. Cukuplah untuk sore hari ini. Sepertinya kok batuknya semakin parah. Taib ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan yang mau bertanya. Sore hari ini kita pulangnya serentak, ya, ikhwan akhwat, ya. Jangan khawatir. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin bertanya, salat tahajud itu paling sedikit boleh dikerjakan 2 rakaat kan Ustaz? Lalu kalau ingin menyambungnya dengan witir, apakah boleh witir 1 rakaat? Boleh. Ya. Antum boleh witirnya itu 1, 2, 3, 5, boleh, silakan. Akan lebih bagus lagi kalau antum kerjakan apa namanya terus menerus. Artinya setiap malam walaupun sedikit rakaatnya. Ya. Ustaz, kalau anak yang meninggal ucapan alhamdulillah dibangunkan rumah di surga. Jadi kalau orang tua yang meninggal apakah bangun rumah juga? Enggak. Enggak. Jadi ini khusus untuk anak kecil. Kenapa ya Khafiddin? Karena beda meninggal orang tua kita dengan meninggal anak kita. Itu pasti yang lebih kita sedihkan adalah meninggal anak. Makanya ikhwatiddin, ketika anak sakit kita rawat berharap agar anak sembuh. Kalau orang tua sakit sudah 70-90 kita rawat berharap agar orang tua cepat sembuh juga, tapi sembuhnya selamanya. Itu dia meninggal. Beda ikhwatiddin, keikhlasan kita dalam merawat anak dengan keikhlasan kita merawat orang tua. Gak bisa dilawan, ya. Tidak bisa kita balas jasa orang tua tersebut. Gak bisa, apapun ceritanya. Apalagi terutama pada ibu kita. Ibu kita itu semasa dia hamil sampai dia melahirkan kita, sampai situ saja, itu selamanya gak akan bisa kita balas. Ketika seorang sahabat bertanya, seorang tabiin bertanya kepada Abdullah bin Umar, aku menggendong ibuku dari Yaman ke Mekah dan balik lagi ke Yaman untuk haji, apakah aku sudah bisa membalas jasa orang tuaku? Apa kata Abdullah bin Umar? Enggak, belum. Walaupun rasa sakit yang sekali dia rasakan ketika dia melahirkan, karena wanita yang melahirkan itu kan rasa sakitnya bukan sekali dua kali, tapi terus-terusan. Sekali sakit itu aja, itu belum bisa dibalas dengan yang seperti itu. Itu ikhwatiddin, dari hamil sampai melahirkan. Itu belum lagi yang lain, belum lagi merawatnya sejak kecil, belum lagi ketika sudah dewasa, belum. Hanya sampai melahirkan, itu gak akan bisa kita balas. Ya, tidak akan bisa kita balas. Oleh karena itu ikhwatiddin, kalau kita mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, kok mengecewakan kita, tidak memberikan kita apa namanya perhatian khusus, kenapa kita gak diperhatikan, ketahuilah ikhwatiddin, apa yang telah dia berikan itu sudah terlalu banyak bagi kita. Maka berikan dia uzur, ya, maafkan dia. Jadi jangan menuntut hal-hal yang sebenarnya juga kita bisa sabar untuk hal seperti itu. Hanya saja kita sebagai anak, jadikanlah itu sebagai ibroh, jadi pelajaran. Jangan sampai kepada anak kita, kita berbuat seperti itu. Kalau kita merasa orang tua kita tidak memperhatikan kita, nanti ketika kita punya anak, perhatikan anak kita seperti itu. Karena ikhwatiddin, banyak orang tua kita itu, mereka berupaya mendidik anaknya untuk menjadi saintis, menjadi ilmuwan, dokter, apalagi orang-orang yang akademisinya tinggi, orang yang pintar, cerdik, pandai berdagang. Tapi banyak yang lupa, mereka belum menyiapkan anak mereka untuk menjadi istri bagi suaminya. Mereka lupa, mereka belum menyiapkan suami untuk istrinya. Mereka lupa, mereka belum siapkan anaknya untuk menjadi orang tua terhadap cucu-cucunya nanti. Padahal ini sangat penting. Berapanya tuh para akhwat S3, S2, masa gak pandai? Masa air pun gosong. Demikian. Bisa kok Ustadz masak rendang, masak kari, masak soto, tapi rendang, indomie kari, indomie soto. Hanya begitu, gak pandai masak. Berarti dia belum disiapkan untuk menjadi seorang istri. Nyapu tak pandai. Berapa pandai nyapu? Nyapu belepotan. Kalau sudah nyapu, di sini ada debunya gak nampak dia. Demikian. Lupa dia mengajarkan anaknya bagaimana menjadi seorang istri. Lupa dia mengajarkan anaknya bagaimana menjadi seorang ayah. Ini penting sekali, Khafiddin. Gak ada di sekolah tuh, gak ada dipelajarkan jadi ayah tuh, gak ada. Demikian. Jadi antum yang belum punya anak atau yang sudah punya anak, ajarkan mereka bagaimana nanti mereka menjadi seorang ayah. Ustaz, sekarang kan yang penting fulus. Ada fulus, mulus. Masalah masak kan gampang. Punya duit bisa semua, bisa diatur. Semua bisa diatur. Mencuci. Kan ada laundry, ada fulus, bersih. Begitu. Apalagi masak. Ikhwafiddin, rahimanyallahu wa iyyakum. Tapi antum bakal tidak menjadi figur bagi anak-anak antum. Kalau kita punya ibu-ibu kita yang tradisional, kan teringat kita tuh. Masya Allah, saya. Saya, kalau masak masakan ibu saya, walaupun pedas, tak sakit perut. Tapi kalau masak masakan istri, tetap sakit perut kalau kepedasan. Itu kan kita teringat. Mak saya pandai masak. Teringat terus dengan masakan mak kita. Coba kalau kita hanya pandai, cit. Tengok lele di steling, steling rumah makan Padang. Cit lele, keluar lele. Tunjuk rendang, keluar rendang. Prosesnya kita enggak tahu, ikhwatiddin. Ya. Prosesnya kita enggak tahu. Makanya para akhwat, belajarlah memasak karena itu merupakan fitrah anti. Belajarlah mencuci piring. Ya. Belajar cuci piring. Jangan sampai enggak bisa cuci piring. Karena biasanya habis cuci piring dibuang aja. Sap. Nanti balik lagi sudah bersih. Demikian. Bismillah. Ya Allah panjangnya. Ikhwah, jangan panjang-panjang lah. Panjang-panjang kali. Nah ini. Bagaimana menyikati seorang ayah yang tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya dari lahir? Tetap yang namanya bakti anak wajib kepada orang tuanya. Tetap. Ketika orang tua tidak melaksanakan kewajibannya, maka anak jangan pula tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang tua. Jangan. Ya. Kalau orang tua tak memberikan kewajibannya, yang dosa dia. Tapi kalau kita sebagai anak, kita timpali juga tak memberikan bakti kita kepada mereka, kita juga dosa. Apa bedanya antara kita dengan dia? Demikian ikhwatiddin. Jadi, tidak dibolehkan. Kan sudah kita pelajari, Asma binti Abi Bakar memiliki seorang ibu yang masih musyrikah. Masih musyrik. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh? Apakah masih aku diperbolehkan berbakti kepada orang tuaku, kepada ibuku?" Kata Rasulullah, "Ya sudah, silakan. Tetap wajib." Makanya Allah katakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma." Apabila mereka berupaya untuk mengajak kamu mensekutukan Allah, maka jangan taati mereka berdua. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, dan tetaplah kamu bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Mau nanya seputar waktu sholat subuh. Nggak usah inilah. Lebih utama qobliyah subuh di rumah tapi tidak dapat saf pertama, atau tidak dapat qobliyah subuh tapi dapat saf pertama? Ya lebih utama dapat saf pertama untuk qobliyah lah. Sebelum adzan antum sudah ke sana. Begitu. Kenapa pilihannya cuma dua? Buat satu lagi pilihannya. Atau lebih baik saf pertama dan dapat qobliyah. Itu udah. Karena masih bisa dilakukan. Apakah bekerja di lembaga ribawi setelah tahu hukum riba juga termasuk sesat seperti setelah diberikan hidayah? Iya, khafiddin. Apabila kita sudah tahu, kita wajib untuk menghindarinya. Masalah rezeki itu Allah yang punya aturan, bukan kita. Dan sekarang itu banyak orang yang tahu. Banyak pegawai-pegawai bank konvensional dan yang syariah yang dia tahu itu merupakan ribawi, yang tahu. Tapi umumnya mereka khawatir dengan nafkah. Itu dia. Gimana nanti anakku, gimana istriku? Siap enggak mereka? Padahal yang me, menjamin nafkah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafidin afwan ya, saya agak batuk, jadi nahan-nahan geli di sini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.